sebagai hukum. Setiap barang yang bisa dijual belikan maka bisa dijadikan sebagai barang gadaian. Yang tidak bisa dijual belikan maka tidak sah untuk dijadikan sebuah gadaian. Apa barang yang bisa dijual belikan? Katanya di sini baca mabi syurutul mabi khamsah, yaitu yang terkumpul di dalamnya syarat jual beli yang lima. Itu apa ya? Diwakafkan tidak bisa digadaikan, tidak bisa dijual belikan. Ummal walad, budak perempuan yang disetubuhi oleh tuannya sampai punya anak. Budak perempuan yang disetubuhi oleh tuannya sampai punya anak, maka itu namanya budak, itu namanya ummal walad. Kalau sudah tuannya itu meninggal dunia, maka secara otomatis dia akan merdeka. Itu namanya ummal walad. Jadi tidak bisa jual belikan. Kan dia tinggal nunggu kapan dia meninggal tuannya, dia langsung merdeka. Tidak bisa dijual belikan. Nah, karena tidak bisa dijual belikan, berarti tidak boleh digadaikan. Bi'adami sehati bayihim, karena barang-barang yang disebutkan itu tidak bisa dijual belikan. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazarahu wa ma la fala. Kesimpulannya, semua yang bisa dijual belikan bisa dijadikan gadaian. Yang tidak bisa dijual belikan tidak bisa dijadikan sebuah gadaian. Wa istasna min zalika, tapi dikecualikan dari yang demikian itu secara mafhumnya dan secara mantuknya beberapa masalah. Mafhumnya apa? Mafhumnya adalah syai'un laisa bai'uhu wa istihranu. Ada barang yang tidak bisa dijual belikan tapi boleh dijadikan sebagai gadaian. Seperti apa itu? Kal jariyah wa waladiha falayjizu tafriku bainahuma fil bay' wa ma fi rahm yajuz. Seperti menjual budak dengan anak. Jadi kalau ada seorang budak perempuan yang masih menyusui, di bawah usia menyusui anaknya, itu enggak boleh dijual kecuali dua-duanya. Dua-duanya dijual silakan. Tapi salah satunya enggak boleh. Jadi kalau mau dijual ya harus dua-duanya. Tapi kalau cuma ibunya saja atau anaknya saja enggak boleh, karena masih keduanya saling memerlukan. Anak itu masih membutuhkan pada ibunya. Nah, tapi dalam rahan boleh. Padahal enggak bisa jual belikan kan? Tapi kalau ibunya digadaikan untuk suatu utang itu boleh. Wa ma fi rahm fayajuz. Terus dikecualikan dari mantuknya. Mantuknya gimana? Yang sah dijual belikan berarti sah rohannya kan, itu mantuknya. Yang sah dijual belikan berarti sah rohannya, tapi dikecualikan. Apa itu? Yang pertama, ba'dul manafi, manfaat. Manfaat itu kan boleh dijual belikan, manfaat mamar. Jadi kita bisa menjual dengan cara ta'bid namanya, ijar alat ta'bid. Manfaat jalan untuk digunakan untuk jalan, atau tembok digunakan untuk meletakkan kayu, genteng, itu boleh kita jual. Tapi itu manfaat, betulnya bisa dijual belikan, tapi gak bisa dirahankan. Walai juzaruna, kabaya hakim mamar, au hakiwati ahsyab al-jidar. Seperti menjual hak untuk melewati tanah. Jadi ada tetangga yang dia itu nggak bisa keluar kecuali lewat tanah kita, akhirnya kita jual. Bukan jual tanah, tapi jual jasa untuk melewati. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi boleh dijual belikan seperti itu, manfaatnya itu. Manfaatnya bukan barangnya, barangnya dijual belikan, cuma manfaatnya aja. Tapi dirahamkan nggak boleh. Terus. Yang kedua, ad-dain. Yajuzu bay'uhu mimman huwa 'alaihi wa la yajuzu rahnuhu. Nah, jadi kalau kita punya utang, itu boleh jual belikan kepada orang yang punya utang itu. Tapi dirahankan enggak bisa. Li'anna ma fi dhimmah ghairu maqdurin 'alaihi, karena yang berada di dalam tanggungan orang itu tidak bisa dijadikan rahan karena tidak bisa kita ambil. Jadi misalnya gini. Anda punya utang sama anak, Anda punya utang sama Bulana senilai 10 juta. Nah, setelah itu utang anak itu dijadikan sebagai harga dari satu barang yang diinginkan oleh si yang punya piutang itu. Misalnya apa? Anda punya barang berupa handphone, Anda punya utang 10 juta. Sudah saat ini aja sudah Anda beli handphone Anda, handphonenya Antum ini, dengan utang yang ada di Antum. Nah, itu kan bisa, begitu bisa. Tapi kalau seumpama dijadikan rohan nggak bisa, karena apa? Belum kelihatan betul. Nah, tapi boleh seperti itu kalau seumpama antara si peminjam dengan si yang meminjami. Nah, tapi kalau sama orang lain nggak boleh. Jadi contohnya apa? Anda punya utang kepada si A. Si A ini punya barang, si A ini punya barang, atau Ustadz punya utang, si A punya uang yang anak utang, si A ini mau jual sesuatu, Ustadz mau jual sesuatu kepada si A ini, dibeli dengan harga yang ada di Ustadz itu, ya udah diambil, ini harganya itu adalah utang anak temennya itu. Jadi misalnya itu punya HP ini, dia punya utang sama anak 10 juta. Utang sama anak 10 juta, ya kan? Ini punya HP. Anda bilang, HP itu kasih ke sama anak. Anda beli dengan uang yang ente utang itu. Boleh? Iya, harus gitu, harus gitu. Nah, ada di ente itu. Ya itu berarti kan muato, itu berarti tanpa transaksi. Kalau transaksi kan harus ada jaga bulunya itu, ada jaga bulunya. Nah, tapi sama orang lain nggak bisa, karena itu dia nggak punya kemampuan untuk mendatangkan atau mengambil kembali uangnya itu kan. Terus, nah, jadi uang yang ada di si A ini, uang yang ada di A itu bisa dirubah jadi barang. Nah, dari tadi itu contohnya. Tapi jadikan sebagai gadaian, Anda minjem sama Ustazah Bulana misalnya. Anda pinjam uang, Anda minta gadaian. Gadaiannya itu adalah utang Anda yang diutang sama Bulan itu. Itu gadaian. Bisa. Padahal kalau diganti barang bisa, jual beli dengan utang bisa. Itu maksudnya seperti itu. Tapi dengan saya buktian aja. Terus, walaupun yang bersangkutan, walaupun kepada yang bersangkutan. Jadi misalnya gini, Anda kan uang Anda ada di si A 10 juta. Kalau Anda tukar dengan HP yang dia mau jual sama Anda, itu bisa dengan cara jual beli. Tapi kalau seumpama si A, Anda mau minjem uang sama dia, si A juga, nah, udah itu gadainya yang uang yang ada di itu, itu gak boleh. Padahal bersangkutan juga langsung kan gitu. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau dijadikan jual beli bisa. Karena yang berada di dalam tanggungan itu tidak bisa diuangkan dan tidak bisa diserahkan. Gadaian itu harus berupa sesuatu yang barang. Dan itu barang yang mana? Gak ada dan tanggungan kan. Bukan berada di depan mata. Berbeda kalau seumpama, tadi, jadi si Ustazah punya utang sama anak 10 juta, dia mau jual HP, berapa itu Ustazah? 10 juta. Ya udah, Anda beli ya dengan utang Anda yang ada di SD itu. Kenapa? Ya. Dengan cara seperti itu. Kalau langsung, boleh. Barang apa saja boleh. Kan tidak utang. Kontak. Cuma uangnya ada di sana. Itu kan salah satu solusi kan. Kalau orang punya utang, tidak bisa bayar, bayar barang aja. Bayar barang itu namanya jual beli. Jadi yang punya piutang itu belinya itu dan uang yang ada di situ, di orang itu. Nah, jadi misalnya, Ustazah, Anda nggak mampu bayar pakai uang. Anda punya emas, jadi Anda beli aja emasnya. Berapa itu harganya itu? Anda beli dengan harga yang ada di Ustazah itu, uang. Nah, itu bisa jual beli dengan seperti itu karena uangnya ada di genggamannya kan. Nah, tapi dengan langsung, nggak boleh sama orang lain. Bersangkutan harus langsung kepada orang yang punya utang sama yang berutang. Dari orang yang memberikan utang kepada orang yang berutang, hanya kepada itu. Orang lain tak bisa. Tapi jadikan gadaian, enggak bisa jadikan gadaian. Karena enggak ada bentuknya mana. Terus al-mudabbar. Budak-mudabbar. Siapa budak-mudabbar? Budak-mudabbar begini. Kalau ada seorang tuan mengatakan kepada budaknya, kalau aku meninggal kamu merdeka. Itu namanya budak-mudabbar. Katanya, ya juzu bai'uhu, boleh dijual belikan. Boleh juzu rahanul, tapi dia boleh dirahankan. Lima fi minal gharar bi mauti sayyid fa'atan. Karena di dalamnya itu bisa ada gharar, jadi ada kemungkinan sehingga dia itu menjadi rugi karenanya. Karena kalau seumpama sayyidnya meninggal sebelum hutangnya lunas gimana? Ngerti ya? Jadi kalau seumpama dijual beli ini budak ini mudabbar. Dijual sama tuannya boleh enggak? Boleh tapi haram, khianat dia. Ya kan? Tapi kejadian keadaan enggak boleh. Kenapa demikian? Kalau seumpama belum bayar utangnya pas dia meninggal tuannya, kan dia bebas otomatis. Gitu. Itu ya. Budak-budak itu adalah dikatakan oleh tuannya, kalau aku meninggal kamu merdeka. Dia mau batalkan janjinya. Silakan. Tapi dia dosa. Nah, tapi kalau dijadikan dijual, mau dijual sama tuannya itu boleh. Tapi dia dosa karena dia sudah kado ngomong. Tapi kalau semua dijadikan gadaian enggak boleh. Kenapa? Kalau semua dijadikan gadaian sebelum selesai waktu pembayaran utangnya ternyata tuannya meninggal atau mati mendekat ya. Nah, makanya enggak boleh. Nah, jadi wasiatnya itu enggak kuat, makanya enggak boleh. Jadikan sebagai rohan. Terus al-mu'allaq itu bi sifatin yumkinu safwa hulul dain. Setiap budak yang digantungkan kemerdekaannya dengan suatu sifat di mana bisa jadi sifat itu terjadi sebelum lunasnya hutang, itu juga enggak boleh jadikan rohan. Jadi supaya boleh dijual belikan, tapi kalau dirohankan enggak bisa. Jadi misalnya apa? Kalau seumpama anak saya, kalau seumpama istri saya melahirkan, kau merdeka. Jadi kan mu'allaq bisifat. Boleh nggak dijual? Boleh, tapi dosa. Karena dia sudah janji. Khianat dia berarti. Nah, tapi kalau dijadikan rohan nggak boleh. Kalau sekiranya sebelum 4 bulan, karena istilahnya mau melahirkan 4 bulan lagi misalnya, padahal hutangnya itu 6 bulan. Jadi kan sebelum selesai hutang sudah selesai gitu. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh di seperti itu. Tapi kalau semua ada kemungkinan sampai selesai hutang masih ada sifat itu belum terlaksana, maka boleh. Terus al-ardu al-mazru'ah yajuzu bay'uha idza ra'aha al-mushtari min khilal al-zara'i wa la yajuzu raf'uha. Tanah yang ditanami dengan tanaman seperti sudah ditanami padi kan, itu boleh jual belikan, boleh, asalkan pepohonannya dengan tanahnya sekaligus, nggak boleh cuma tanamannya saja seperti yang disebutkan di awal bab itu kan. Nah, walaupun cuma lihat sekilas boleh, tapi kalau seumpama dirahankan nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi sebelum selesai panen sudah Nah, tapi kalau dua-duanya dijual belikan boleh. Tapi kalau untuk rahan tidak bisa. Jadi wali anahu rubah mahalatain qablata tafrizil ardi minaz zar'i fa yasul nizah. Bisa jadi sebelum panen, sebelum panen selesai utangnya. Berarti kan harus boleh jual kan? Jaminan itu kan gadai itu kan boleh jual. Sementara ini mau panen. Panennya tinggal sebulan. Karena sudah selesai, iddahnya itu sudah selesai. Jatuh temponya sudah selesai. Harusnya kan mau dijual sama dia. Mau dijual tinggal sebulan lagi. Mau panen. Dia kan emang. Panen udah berapa? Udah duit dan sebagainya. Misalnya. Akhirnya kan timbul cekcok nantinya. Makanya gak ditulis lah. Sampai kosong. Kecuali kalau seumpama diperkirakan selesai utangnya ketika sudah selesai panennya. Ya silahkan. Nanti gak deh? Misalnya ana utang sama Ustazah Maryam 5 juta dalam waktu 5 bulan. 5 bulan ini panennya tebu ini itu kira-kira 6 bulan. 6 bulan lagi. Berarti kan sebulan sebelum panen. Nah, itu enggak boleh. Kenapa? Karena kalau seumpama pas selesai jatuh temponya berarti kan 1 bulan lagi panen. Dia bilang emang jangan dijual dulu. Eman ini kan panen tinggal ini, gitu. Cekcok akhirnya nanti jadinya. Nah, Eman dia mau jualnya, padahal dia membutuhkan uang. Jatuh tempo sudah, mau nggak mau ya harus jual, karena butuh uang sekarang, gitu. Nah, daripada sampai terjadi proses yang begitu, nggak boleh dijadikan sebagai gantian semacam itu. Kecuali kalau cuma panennya itu, misalnya 3 bulan lagi, hutangnya 6 bulan, berarti pastikan sudah selesai sudah. Panennya, enggak apa-apa. Orang kan enggak berat melepasnya. Mau jualnya itu enggak perlu ada persisian. Jadi seperti itu. Iya, boleh enggak kira-kira? Sewa itu apa sih? Sewa itu membeli jasanya, penggunaannya tanpa mengurangi bagiannya. Nah ini kan ngambil mangga. Kalau nyewa pohonnya itu apa berteduh? Gak apa-apa. Nah, ini ditunggu panennya, nyewa kayak gimana itu? Jadi gak bisa, gak sah, gak boleh. Yang boleh itu ditebar. Tapi tebar pun itu boleh setelah nanti ada sebagian buah itu yang masak. Tapi kalau seperti nyewa kayak gitu nggak bisa. Nyewa sekalian tanahnya sekalian, tanah sama pohonnya bisa. Tapi kalau pohonnya aja, apalagi tadi disebutkan yang ini. Nggak bisa. Sewa tanahnya sekalian, tanah sama kebunnya. Nah itu nggak apa-apa. Aku sewakan tanah ini dan aku bolehkan kamu menggunakan buahnya itu. Nah itu caranya begitu. Nah, jadi kalau sewa tanah ya tanah. Kecuali kalau jadi izinkan untuk menggunakan pohonnya. Tapi kalau sama pohonnya tuh yang disewakan, itu enggak pas enggak sesuai syariat. Oh, riba itu riba. Itu kalau seumpama dia enggak mensyaratkan hanya begini. Tanah ini, kebun ini, Anda jadikan sebuah gadaian. Kalau seorang nggak mampu bayar, silakan dijual. Dan anda izinkan ini untuk menggunakan buah-buahan itu, hasilnya itu dipakai. Asalkan nggak ada perjanjian ya. Kalau seumpama nggak begitu kan, dia mau. Kan minjem itu harus karena Allah Ta'ala, jangan karena ada sesuatu iming-iming. Tapi karena iming-iming, nah, riba. Terus yang menentukan itu ada iming-iming atau enggak siapa? Ya dia sendiri yang nggak bersangkutan itu. Mau enggak dia kalau soal enggak dikasih itu mau enggak dia? Oh enggak mau. Riba. Baik. Ya itu susahnya kan begini. Nah, jadi sebetulnya anak gadekan, anak izinkan itu kalau mau menggunakan. Kalau seumpama seperti itu, enggak ada perjanjian, enggak ada persyaratan sebelumnya, maka akad seperti itu sah. Bukan termasuk riba, tapi kalau dihilah. Hilang. Anda enggak mau pinjemin nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa, rugi dong anak. Nah, berarti ada riba itu. Nah, tapi kalau semua nggak ada niat seperti itu, nggak ada niat seperti itu. Bas. Iya. Nah, kalau yang mau utang itu harus riba itu. Nah, jadi bukan yang berhutang yang menentukan. Nah itu kalau semua gini, anda pinjam uangnya. Anda pinjam uangnya sebagai gadian, ini tanah anak. Anda kan pinjam uang, Anda berhutang. Ini tanah anak. Anda jadikan gadian, ini sertifikat. Anda izinkan ini, kalau sama dia lagi panen, karena masih ada di ini, dia patut untuk dipakai. Itu gak apa-apa. Tapi jangan ada syarat. Nah, yang sekarang ini terjadi di masyarakat itu adalah gadian itu dijadikan sebuah syarat supaya dapat sesuatu yang menghasilkan. Kalau enggak, rugi dia. Anda pinjam uang 10 juta. Terus gadainya apa? Sepeda motor. Itu di OJK. Jadi bisa dapat setiap ini. itu riba itu namanya. Ya, pokoknya semua peminjaman, pinjam meminjamkan, kalau semua ada keuntungan di salah satu pihak, maka hukumnya dosa. Itu termasuk riba itu. Ya. Iya, adat gak bisa dijadikan kalau sudah bertentangan sama agama sahaja. Itu kayak gitu-gitu tuh disangkanya menguntungkan badan enggak, rugi dia, rugi. Jadi kalau sudah syariat, sudah melanggar syariat itu banyak itu di mana-mana itu. Rumah pakai rumahnya, gadikan rumahnya pakai rumahnya itu sewakan berapa? Itu bisa sewakan sama orang lain atau dirayu seperti itu biar mau minjemin tuh. Nah, jadi yang seperti itu. Itu masuk riba. Ya. Ya. Apa? Coba lihat ada syarat. Ya, sekarang yang ada itu kan syarat dari kita. Nggak mau kok nggak. Kalau nggak dikasih sesuatu yang bisa menghasilkan, dia nggak mau. Karena sekarang seperti itu. Kalau ini memang anak ngasih, kalau nanti pakai, nanti mau gunakan sendiri, nanti mau jalan jalan apa, karena ini kan nanti pakai. Mana anak butuh uang ini? Ya. Dia bukan iming-iming, nggak. Memang diizinkan. Bukan karena iming-iming itu dia mau meminjamkan. Nah, kalau karena iming-iming itu mau meminjamkan, itu dua-duanya itu. Berarti melakukan riba. Dibayangkan aja seperti Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah ketika mau menuntut seseorang atau meminta seseorang hutangnya yang sudah jatuh tempo, dia itu berada di depan rumahnya, bukan pas berada di bawah atap rumahnya. Kenapa demikian? Takut kalau sampai berada di atap, di bawah atap rumahnya, berarti kan dia itu telah menggunakan fasilitas untuk berteduh dari matahari, dan itu juga termasuk riba itu. Tapi segitunya gitu. Apalagi ya seperti itu kan kita sangat-sangat apa, saru gitu. Jadi sesuatu yang syubhat yang ada itu kebanyakan mereka itu cari cara bagaimana caranya supaya yang haram jadi boleh. Hila itu namanya. Allah dan mengatakan walaisa dinullah bil hiya, di agama itu ya manusia bisa ditipu, tapi Allah Ta'ala wajiban zakatnya banyak, emasnya banyak misalnya. Oh, biar gak kena zakatnya, anak kasihkan duitnya ya sama izin dulu ya. Nanti kalau sudah selesai, kasih ke Nabi yang mana gitu. Ya Allah bisa tipu, bisa dibohong gitu. Nah, itu ternyata, terkadang penyakitnya masyarakat. Padahal kalau dikeluarkan zakatnya, dia akan teruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam alif rahmatullah ta'ala nama Nabi ulama kita amin. Qala Syekh Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu, wal ikhlasu indal mukhlisin ikhrajul khalqi min muamalatil khaliq. Berkata Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu, ikhlas itu menurut para mukhlisin adalah mengeluarkan bagian daripada makhluk ketika dia bermuamalah dengan khaliq. Mengeluarkan semua makhluk bagiannya ataupun perhatiannya atau apapun terkait dengannya ketika bermuamalah dengan Allah, tidak ada sangkut paut dengan makhluk sama sekali. Nah, itu ikhlas itu namanya. Wa awwalul khalaq an-nafas. Dan pertama kali khalaq yang dituju, yang dimasukkan itu adalah apa? Nafsu. Nafsu itu harus dihilangkan semuanya. Kenapa kamu melakukan ibadah ini? Ya, karena keinginan anak begini. Ah, nafsu itu. Harus karena Allah. Bas, tidak ada yang lainnya. Oleh karena kan, pantas dengan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, An-nasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia itu dalam keadaan binasa. Kecuali orang alim. Kenapa orang alim itu tidak binasa? Karena dia tahu. Gimana selamat daripada permasalahan dunia itu, dia tahu. Jadi permasalahan dunia itu sebenarnya, asal mulanya, muaranya itu berangkatnya dari dosa. Orang jadi punya muskilah begini, punya muskilah begini, punya muskilah begini. Karena dosa dia sendiri. Bima kasabat aydiku. Orang alim paling tahu itu. Tapi orang alim itu sendiri, dia tidak akan selamat, termasuk yang binasa. Kalau dia tidak, illal amilun. Kecuali orang yang meramalkan ilmunya. Kalau cuma ilmu saja, teori saja, tapi tidak praktek, percuma. Karena teorinya tahu, tapi dia tidak praktek, tidak usaha. Sama seperti kalau mau buang air itu gimana sih caranya? Ya ke kamar mandi kan? Dia tahu caranya, tapi enggak, anak mau duduk di sini aja. Anak siapa tahu bisa, cing, langsung ke sana. Ya enggak bisa pakai teorinya, teorinya itu dipraktekkan. Ya cuma teori aja. Gitu. Nah, sehingga apa? Itu termasuk binasa juga. Wal amiluna kullum halka illal mukhlisun. Dan orang yang mengamalkan pun, yang praktek pun, itu juga termasuk yang binasa. Kecuali yang mukhlis karena Allah. Nah, itu mukhlis karena Allah itu membutuhkan mujahadah. Mujahadahnya bagaimana? Mujahadah itu gak mungkin dilaksanakan, diterapkan, kecuali kalau tahu teorinya. Teori itu harus tahu, teori itu ilmunya. Lalu disertai dengan praktek. Sedikit demi sedikit berat, terus lawan, sampai menjadi kebiasaannya. Bagaimana caranya? Apakah bisa kita itu memulai dalam segala hal itu dan ikhlas? Bisa. Mulai bangun malam, dan kita itu berusaha untuk menangis, jangan di depan orang menangisnya, tapi di depan Allah SWT. Bangun itu jangan karena suami, bangun itu jangan karena orang, tapi karena Allah SWT. Coba bangun sendiri, bikin alarm, bangun sendiri, nangis sama Allah SWT, coba sendiri. Itu kan mengajarkan diri kita terus. Jadi harus dilawan terus. Nggak bisa kita langsung set, langsung error, nggak bisa. Sulit. Jadi harus kita mujahadah dulu. Nah, jadi ikhlas itu adalah mengeluarkan bagian-bagian daripada makhluk ketika kita bermuamalah dengan sang khaliq. Wal ikhlas indal muhibbin. Itu indal mukhlisin. Sekarang indal muhibbin. Bagi orang yang cinta kepada Allah. An la ya'mala amalan li ajli nafas. Dia tidak mau mengamalkan suatu amalan karena nafsu. Karena nafsu itu termasuk makhluk. Kenapa kita makan? Karena kita, kebutuhan kita. Kebutuhan jiwa, nafsu. Kebutuhan jiwa. Right. Kamu makannya ikhlas enggak? Nah, itu kan masih pekerjaan kita. Oh enggak, demi Allah aku ikhlas. Nah, itu masih ikhlas. Cuma kau makan karena nafsu itu loh. Indal muhibbin itu ikhlas itu seperti itu. Di atas lagi itu aja. Right. Sulit kita untuk mengendalikannya. Anak nafsu, anak makan bukan karena nafsu. Aku makan karena Allah. Sulit kan? Kenapa mau makan sama anak-anak? Ikhlas? Oh ikhlas, seikhlas mungkin. Tapi makannya kamu itu kenapa? Emang mau makan, waktu yang makan. Orang kalau muhibbin, ikhlas itu bukan seperti yang tadi. Ikhlas itu menurut muhibbin, melakukan sesuatu itu bukan karena nafsu. Nah itu. Wailah dakhala alaihi mutalabatul ihwan. Kenapa? Karena kalau sudah yang mendorong melakukannya itu nafsu, berarti kan menginginkan sesuatu imbalan dari nafsu itu. Right. Misalnya apa? Kalau anak gak makan, anak lapar. Kalau gak makan, lapar. Berarti yang ngasih kekenyang itu makanan, bukan Allah. sampai di situ, bahasanya sampai di situ jadinya. Nah, tapi kita nggak usah sampai yang di sini. Kita ambil yang awal aja. Nah, yang semua kita lakukan karena Allah. Nah, jadi untuk menerapi jiwa kita yang basic-basic belum sampai meningkat ke sini, ya. Kalau sudah meningkat ke sini itu terlalu berat. Dan adalah apa sih yang bisa dilakukan oleh manusia atau kita? Selama ini apa yang bisa dilakukan oleh manusia atau kita? Ya? Kalau Allah nggak berkehendak, nggak bisa. Hanya Allah. Lalu buat apa kita berbuat untuk manusia? Ayo. Apalagi kalau kita sudah tahu kalau kita berbuat karena manusia, maka hasilnya itu nggak ada, asalnya itu nggak ada. Tapi kalau karena Allah, asalnya itu luar biasa. Nah, jadi kita renungkan. Saya mengajar karena orang, saya berdakwah karena orang. Tapi anda dapat apa? Kebanggaan? Kebanggaannya kayak gimana? Kebanggaan itu bikin kenyangan apa? Cari itu, cari tahu, dipelajari. Jadi renungkan itu di antara cara-cara mujahadah seperti itu. Terus? Atau tasyawukun ila haddi tab'in, atau namanya juga manusia, manusia kan harus makan. Nah, jadi aku makan kenapa? Namanya juga tuntutan manusia. Enggak boleh. Maka itu harus karena Allah, jangan karena tuntutan manusia, jangan kebiasaan manusia. Nah, itu kalau kita katakan bahwasanya kita makan itu karena nafsu, kayak gitu. Itu kan nafsu. Tuntutan hawa nafsu. Jadi tuntutan hawa nafsu itu kan mau gak mau manusia itu kan harus makan. Kenapa? Lapar. Ketika kamu lapar ngapain? Makan kan? Yang bikin kamu makan itu apa? Nafsu. Sehingga kamu makan begitu makan. Kalau semua makan itu bukan karena nafsu, makan apa saja pasti cukup. Nah, walaupun itu batu, kerikil dan sebagainya kan harusnya. Tapi kenapa kamu milih-milih? Milih-milih kan? Nah, berarti jadi seperti itu, kalau bagi orang pemimpin itu yang dekat pada Allah Ta'ala, cinta pada Allah, yang melihat pada sesuatu apapun tingkatannya itu terlalu tinggi. Bukan kita itu tingkatannya, gak usah kita terlalu tinggi seperti itu. Ya biasa-biasa saja. Yang penting, kalau sudah terkait dengan Allah, harus kita landasi karena Allah. Tidak ada sama sekali karena manusia. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita terapi jiwa kita bahwasanya semua manusia pun kalau berkumpul, kalau mereka itu ingin melakukan sesuatu, kalau Allah tidak berkenan, tidak terlaksana. Semuanya tidak menggerakkan badan, tidak berbicara, tidak diam, tidak. Semua yang terjadi itu semua karena Allah. Allah. Rugi kita kalau semua karena manusia. Apa yang bisa dilakukan manusia? Dia sakit, tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Dan dia punya muskilah, pasti tidak manusia ada muskilahnya. Dia tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kecuali kembali juga kepada Allah. Apa yang dipilih orang langsung saja kepada Allah. Nah, gitu. Bukan berarti kita tidak boleh tawassul langsung kepada Allah. Apa ini orang juga? Nah, itu begini. Pede banget kamu itu mau minta kepada Allah. Siapa ini? Nah, gitu lah. Kok sampai harga itu merasa kamu itu lebih baik dari orang lain sehingga langsung aja minta kepada Allah. Gak usah lewat manusia. Toh manusia juga minta kepada Allah. Nah, yang semacam itu kalau timbul, kita katakan, ini siapa? Kok sampai ini berhak itu mau minta kepada Allah Ta'ala? Gitu. Tanpa tawassul, ini siapa? Sama seperti kayak seperti kita orang nih, Ana besok maaf Ana nggak bisa ngajar, kenapa? Ada janjian sama Jokowi gitu. Diketawain sama orang, janjian apa? Siapa Ana mau ketemu sama Jokowi? Jadi kalau gitu biar besok Ana mau Jokowi ya gitu. Ketawa orang, siapa Ana? Nah, jadi kalau mau ketemu Jokowi ya kita harus dekat pada menteri yang selalu bertemu dengan Jokowi. Nanti dibawa cari kesempatan yang kira-kira bisa ketemu sama dia. Ya sama seperti itu. Nah, kita gak punya pangkat di sisi Allah, gak punya pangkat di negara ini, terus kita mau pakai-pakai ya, mau ketemu sama Jokowi. Nah, itu. Sama seperti itu. Nah, jadi bukan berarti kita itu tidak boleh tawassul. Boleh tawassul, cuma maksudnya kalau kita itu mau mendapatkan sesuatu dari Allah, itu gak usah tergantung pada manusia. Gak usah tergantung pada manusia, dalam artian kita melakukannya itu karena manusia. Kenapa kamu khusyuk waktu kamu doa? Iya, biar dia orang itu melihat aku ini orang soleh. Dia doanya aja kayak begitu. Nah, sehingga apa? Begitu aku mau pinjam uang sama orang, kamu kasih pinjaman dia orang soleh loh. Ah, kan? Berarti kan lewat harapannya seperti itu, gitu. Gak ikhlas dia. Nah, jadi untuk merapi ikhlas itu seperti itu. Walailat indal muwahidin, lebih lagi khurujul khalqi minan nadri ilaihi fil afar. Keluarnya makhluk daripada memandang kepada mereka sama sekali dalam tindakan, sama sekali. Jadi aku salatnya karena aku dan Allah, enggak ada yang lainnya. Aku dan Allah. Apalagi mempertimbangkan orang lain, enggak ada yang lainnya. Hanya dia bersama Allah. Wa tarkus sukun wal istiraha bihim fil ahwali. Dan sama sekali dia itu tidak condong kepada siapapun daripada manusia. Atau dia merasa senang, merasa rehat kalau sama suami, sama istri, nikmat gitu. Enggak ada. Nikmatnya hanya sama Allah. Lebih kuat lagi, lebih capek lagi, lebih tinggi lagi derajatnya. Cukup kita ini termasuk yang pertama saja. Ya, pokoknya waktu bermamal sama Allah hanya karena Allah, bukan karena manusia. Dan terserah orang mau bilang apa, terserah. Cuma yang semacam itu kan bisa dilihat dengan tindak tanduknya. Jadi artinya af'al dhahirah itu merupakan sebuah alamat daripada af'al batinah. Nah, bagaimana kita itu, kita enggak bisa menilai sendiri. Yang bisa menilai itu adalah Allah. Cuma ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu carinya di mana? Di kitab-kitab nih, carinya. Supaya kita itu bisa membenahi diri kita terus. Jadi memang kitab ini kitab yang sangat tinggi. Kalau kita tidak diginikan, jadi akhirnya was-was. Karena yang mendengar ini kan orang awam, kita juga orang awam, termasuk orang yang muhibbin atau muwahhidin. Jadi termasuk yang bisa mukhlisin aja sudah luar biasa. Lihat bagaimana pengaruhnya keikhlasan itu, lihat bagaimana Abu ya, lihat bagaimana orang-orang dahulu mengarang kitabnya, kitabnya itu ikhlas, bicaranya sehingga manfaatnya itu luar biasa. Lihat bagaimana pondok ini dibangunnya dengan ikhlas oleh Abu ya, sehingga lihat bagaimana kemanfaatannya. Nah, itu semua itu karena keikhlasan. Maka nabilah bagia was tamar. Jadi yang kata Allah itu pasti akan tetap dan kekal terus-menerus. Fa'idha akmal al-abdu nafsahu wa alzamaha tawadu'a wal mazallata. Kalau seumpama seorang hamba itu sudah membodohkan dirinya sendiri dan mengharuskannya untuk bertawadu dan merasa hina, wastamarru ala zalika, dan terus dia lakukan itu, hatta sarra lahu khuluqan, sehingga menjadi sebuah tabiat bagi dirinya, wajibillatan, menjadi suatu akhlak, kriteria dan juga tabiat bagi dirinya, bihaitsu la yajidu li du'atihi alaman, sehingga kalau seumpama tidak ada atau ketika ada dia tidak berusaha untuk melakukannya, tidak ada paksaan pada diri. Jadi mengalir begitu saja seperti air. Nah, itu. Wala limazallatihi ta'aman, dan ketika dia merendahkan diri dia tidak merasakan ada kemanisan ataupun ada kepahitan. Fa inna idza tatazakka nafsuha, saat itu juga maka berarti dia itu sudah suci jiwa. Jadi itu semuanya itu enggak mungkin bisa sampai kepada maqam itu kecuali setelah kita berusaha, mujahadah berusaha, baru kita bisa mencapainya. Tapi kalau kita tanpa usaha, nah sekarang ini yang paling penting, selain daripada kita itu meneropong jiwa kita dan hati kita, kita juga meneropong dohir kita. Banyak di antara kita itu yang meneropong jiwanya tapi dohirnya enggak. Dua-duanya itu harus bersanding bersama. Jadi jiwa kita sebagai petunjuk bagi kita, bahwasanya kita sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Antum syuhada Allah alal ardi. Kalian adalah saksi Allah di kampung. Jadi jangan kita mengatakan ani nol baik kok, ana selalu perhatikan hati ana, jiwa ana. Yang menentukan yang baik atau tidak itu lihat di sini kamu. Lihat suami kamu. Kalau suami kamu yang orang yang paling berhak untuk dibaiki, dia mati enggak, kamu enggak baik. Walaupun kamu tak panting jaga hati ini. Antum syuhada Allah alal ardi. Nah, itu imbasnya kalau kita itu terlalu mempertimbangkan, memperhitungkan dalam jiwa hati kita, tapi dohirnya enggak. Jadi harus kesamaan. Dohir sama itu harus kesamaan. Nah cukup cuma dohir saja, tanpa hati. Hati saja tanpa dohir, enggak mungkin. Jadi harus dua-duanya. Tapi dohir itu alamatul batin. Bukan batin alamatul dohir. Jadi balik. Dohir itu alamatul batin. Bukan sebaliknya. Tandanya, kalau sumpah dohirnya itu baik, itu apa? Hatinya, dari mana kita bisa lihat hati? Yang benar itu adalah tanda hatinya itu bersih itu apa? Zahirnya. Itu. Akhlaknya itu baik, itu menandakan hatinya itu bersih. Dia itu tawadhu, menandakan hatinya itu bersih. Itu. Tapi kalau sama mak, dia itu bersih loh hatinya. Tandanya apa? Lihat aja zahirnya itu enggak bisa. Jadi harus dua-duanya itu saling berjalan. Kalau enggak ya itu seperti zindik itu akhirnya. Yang penting aku healing. Sholatnya mana? Yang penting kan healing. Sholat itu maksudnya apa? Healing kan pada Allah. Aku healing sudah udah gak wajib sholat. Jadi itu kalau kita itu tidak saling bersanding antara keduanya. Harus bersanding kedua-duanya. Kenapa? Jadi umat manusia di sekitar kita itu menjadi saksi bagi kita. Allah tidak bisa langsung begitu saja. Bukan tidak bisa. Bisa. Tapi memang Allah Ta'ala itu muamalahnya kepada hambanya itu semuanya selalu digampangkan, dimudahkan untuk dikenali atau dirasakan supaya gampang dikenali dan dirasakan oleh manusia itu dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Kalau orang ada salah harus ada saksi. Nah, saksinya apa? Orang. Itu pula Allah menentukan orang itu salah atau tidak, itu sudah harus ada saksi. Saksi siapa? Ya manusia. Nah, nanti setelah manusia itu tidak bisa menjadi saksi baru anggota badannya semua akan menjadi saksi. Kenapa? Karena harus. Kenapa kok harus badannya, anggota badannya, kulitnya itu akan menjadi saksi buat kita? Itu pula cuaca, zaman, makan, semua akan menjadi saksi buat kita nanti. Kenapa harus ada seperti itu? Karena bukan semua yang kita lakukan di depannya orang. Ada yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu saksinya Allah apa? Ya itu badan kita ini yang akan menjadi saksi semua di depan Allah. Terus. Wayastaniru binuril ikhlasi qalbuhu. Kalau sudah seperti itu, kita mujahadah. Jadi kuncinya apa? Mujahadah. Mujahadah itu kapan? Mujahadah itu akhirnya itu umur 40 tahun, gitu ya. Gitu dah. Atau kalau masih mondok, mujahadah. Saat mujahadah minggu ini apa saat akan selalu setiap 2 minggu itu mujahadah kemarin itu bangun malam lagi kita mulai lagi. Mujahadah bangun malam. Hari Minggu diambil mulai lagi. Oh iya itu kan anak murid mujahadah kita sudah lewat. Nah, gitu dah. Tidak ada mujahadah sampai mati kita mujahadah. Saya mati kita mujahadah. Saya ingat seperti kemarin nih. Kita mau pijat nih, mau pijat. Ada murid datang. Ada murid datang. Dia sudah nongol gitu. Coba enggak nongol, saya suruh tunggu. Ini sudah nongol. Terus mau minta izin, katanya sudah izin sama Buya. Saya minta izin kepada Ustaz. Ya heran izin ya. Minta doanya Ustaz. Saya kasih doa. Terus tak tanda tangannya Ustaz, anak kasih tanda tangan. Terus ini sambil mau dipijat ini, duduk sambil duduk dulu sambil itu. Mau sudah lepas baju sudah setengah gitu. Akhirnya sudah minta doa, anak doai, minta ijazah, salawat, anak kasih ijazah. Habis itu sudah selesai, terus minta gini, serta kenangannya Ustaz. Gitu. Coba, ini kan ujahat ya. Tapi kita aneh ini apa? Ingatnya sesuatu apa yang gerakan ini? Allah, penujian. Diam tapi agak lama. Nah, untuk menenangkan diri, untuk melawan itu diam lama agak gitu. Kasih apa ya? Kasih apa itu? Pem, songkok, ini eman baru ada pakai ini ya. Nah, sudah anak ambil cincin, ada cincin yang kaki sudah dipakai. Pas, sudah baru dia pulang. Nah, oh ya itu pun ada. Mungkin kita nggak bisa dasar udah nggak diganti gitu, nggak dikasih apa-apa, minta taunya gitu. Ayat. Jadi kamu jahat, kita menjahat, ya. Kita sampai kita senyum aja kita. Nah, itu semacam itu. Itu kita lakukan sampai kapan? Sampai nanti waktu kita mau meninggal. Ya. Jadi seperti sekarang nih. Sekarang, kalau kita nggak punya jahat, nggak bakal di sini. Tahu apa yang anda lakukan? Anda dari sebelum subuh kita sudah bangun. Alhamdulillah, semoga diterima. Subuh, habis salat subuh, jamaah sama keluarga baca wirid sampai jam 6 lewat. Itu sudah dilatih. Sudah itu ngajar lagi. Setelah sholat duha, sholat ngajar di rumah sampai jam 8. Ngadrapan ngajar lagi sampai jam 12. Pulang dari ngajar tadi, anak kan pulang. Apa ya? Tidur dulu. Saya bilang, jam 2 kurang 5 menit, bangun. Nah, itu, jam 2 bangun nih. Sama ustazah, anak kaget. Ya Allah, ini berapa? Ada apa? Gitu. Apa? Tapi lupa anak itu. Apa ya? Kok 2? Kok bangun di 2? Kan biasanya bangunnya kan jam 3 malam setelah tahajud. Anak mikir di situ. Gua dari bangun ini, terus bingung gitu, kayak bingung, ambil baju kayak apa, terus baru ingat, ini kan ngajar, ya, ngajar, ya, Jadi sampai kesian itu saat itu nama keluarga kasih minum dulu. Mujahadah. Jangan pikir nanti senang enak. Waktu bangun dari tidur tuh, ya Allah, beratnya enaknya tidur akhir. Mujahadah. Waktu apa untuk kamu itu Allah. Jadi kalau tidak seperti itu, waktu kita najih betul, capek betul, lelah betul, kita ingat kepada mujahadah. Kebiasaan jalan ini. Ya segar. Sekarang waktunya kita kerja. Istirahat nanti. Kalau kita meninggal, tapi sekarang kita harus bekerja. Apa yang kita lakukan, kita lakukan. Kalau cukup istirahat 10 menit, istirahat setengah jam. Kalau ada waktu istirahat, kita bisa istirahat, gunakan. Nah, jadi supaya imbang antara keduanya. Nah, jadi, ya itulah kita. Apalagi kalian, Masya Allah, harus sabar. Ada di suami. Yang gerakan suami kayak begitu siapa? Allah. Nah, kita aja. Yang gerakan anak-anak yang gak sesuai dengan harapan kita, itu siapa? Allah. Berarti apa? Anak harus jahat. Gimana caranya? Dengan apa? Dengan sabar. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Wastabir alaiha itu apa? Mujahadah. Mujahadah. Harus sabar. Harus sabar. Gak boleh marah. Gak boleh marah. Harus berusaha. Harus berusaha. Itu mujahadah itu. Mujahadah. Kalau kita gak biasa dari sekarang, susah. Memang gak ada orang mau jadi orang wali itu langsung, bim, salah bim, wali. Wah, kayak begitu. Nah, contohnya begini aja. Silakan kalian pergi ke hotel Dalua. Nah, terus kalian ketemu sama resepsionis. Ada kamar kosong? Ada. Dalua suite-nya kosong enggak? Saya mau masuk ke sana ya. Ya, ini sekian. Enggak pakai bayar mau masuk ke sana. Kira-kira gimana? Hah? Enggak. Bukan ditolak langsung, dilihat mukanya. Ini gila enggak? Jadi semua sama. Kita ini mengumpulkan poin. Belum tambah berat tapi kita laksanakan, tambah besar pahalanya. Itu maksudnya Nabi Muhammad mengatakan gadrul ajr ala gadrin sab. Nabi Muhammad suatu waktu ketika dia sedang membagikan harta rampasan. Ketika dia sedang dibagikan ini pulang sekian datang ke orang tadi. Jadi Rasulullah, kamu berikan aku sekian. Kamu telah memberikan suatu pemberian yang bukan karena Allah. Apakah kamu berpikir bahwasanya engkau memberikan itu dengan harta bapak? Kami kata begitu lah. Ini artinya Allah yang diperintahkan untuk engkau berikan dengan adil. Maka Nabi Muhammad mengatakan, tidak lemah adil paman. Kalau aku tidak adil, siapa lagi? Di saat itu mukanya Nabi Muhammad merah. Dilihat oleh sahabat Nabi itu merah. Nah, ketika merah itu, kemudian terus berubah sampai menjadi seperti semula lagi. Diam Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan kalau kita lagi marah jangan bertindak. Tunggu dulu sampai hilang marahnya baru kita silakan bertindak. Silakan berucap. Nah, ketika saat itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mujahadah. Gimana? Ingat kepada Nabi Musa. Rahimallahu akhi Musa. Laqad wudiya jazami hadza musabbah. Nah, itu mujahadah seperti itu. Nah, jadi pantas jika Allah Ta'ala itu memberikan memotivasi kita untuk mujahadah itu dengan motivasi yang luar biasa. Walladzina jahadu fina lanahyiyannahum subulana. Bukan cuma sabil satu, tapi subulana. Jalan-jalan kemuliaan, jalan-jalan anugerah semua yang banyak akan dibuka. Asalkan kita mau mujahadah. Nah, tapi kalau tanpa mujahadah, tidak mungkin kita akan sampai. Terus. Wa yanalu min rabbi ala darajatil khususiyah. Dan orang yang seperti itu, mujahadah seperti itu, untuk menggapai satu sifat yang baik demi sifat yang baik yang lainnya, maka kalau itu berusaha seperti itu dan berhasil, dia akan mendapatkan di sisi Allah Ta'ala kedudukan yang sangat tinggi, sangat tinggi. Wa yasulu ala awqari nasibin minal mahabbal haqiqa. Dan dia nanti akan mendapatkan bagian yang terbesar daripada mahabbahnya Allah. Ada yang mau? Ada yang mau? Mujahadah. Jadi selama kita masih hidup mujahadah. Kenapa? Yang menggerakkan manusia itu. Jadi jangan salahkan manusianya. Jangan pernah salahkan manusianya. Kalau kita itu sudah belajar hikam, jangan pernah lihat orangnya. Lihat balik itu gitu. Harusnya seperti itu hakikatnya harus kita lihat. Orang itu gak berbuat begini, gak berbuat begitu, itu karena Allah yang berkehendak gitu. Jadi kalau ada kesalahan orang, jangan lihat orangnya, tapi lihat siapa musababnya. Tapi kalau kita yang berbuat, nah silakan kita salahkan diri kita, jangan salahkan Allah. Tapi kalau seumpama orang lain yang melakukannya kepada kita, jangan kita lihat orangnya, tapi lihat musababnya Allah SWT. Nah, kalau kita ingin menggapai ridha Allah itu seperti itu, memang berat. Mau jadi orang yang berakhlak yang baik, berat. Karena kita harus mujahadah, melatih diri kita Nah, tapi kalau sudah biasa terlatih, maka seperti tadi disebutkan, maka akan mengalir seperti air nantinya. Kita masih ingat mujahadah, gimana supaya tidak iri. Nah, itu kan berat kalau semua kita itu masih ada sifat iri, itu berat. Harus dihilangkan. Gimana caranya cepat hilangkan? Bagaimana cara cepat menghilangkan? Yang kamu iri sama dia itu kamu baiki. Kamu khidmat sama dia. Kamu beli-belikan sesuatu. Nah, itu berat sekali. Nah, tapi kalau biasa seperti itu turun, dilawan. Sampai ketemu sama orang seperti itu lagi sudah biasa. Lewat sudah. Oh itu dulu. Nah, tapi kalau sekarang sudah, dari sekarang sudah tidak terbiasa seperti itu, gimana kita akan sampai? Nah, jadi harus kata mujahadah itu harus. Tulis di rumah. Jahid. Jahid itu apa? Lawan hawa nafsumu. Latih jiwamu. Nanti kamu akan tampak pada musuh suatu yang beda-beda itu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Dari mana itu? Jadi sekarang ini, di akhir zaman ini, yang paling bermanfaat untuk kita supaya kita kuat dalam mujahadahnya, kita baca manakibnya para orang dahulu. Orang dulu bisa kok, kenapa kita gak bisa sekarang? Jadi jangan pernah kita katakan, oh itu kan orang dulu, kalau sekarang gak bisa, gak ada. Nah, jadi orang dulu, sama zaman sekarang gak ada bedanya. Orang dulu hidungnya, lubangnya berapa? 2, sama sekarang juga 2. Gak ada bedanya. Cuma yang beda itu apa? Beda itu hikmahnya mungkin, ilmunya mungkin, tradisinya mungkin. Nah, itu yang kita harus berantas, itu yang harus dimujahadati. Kita baca sedikit. Gal. Gal ma'alif rahimahullah ta'ala nafra nafiyur biolum bidarin amin. Wa min awladi sayyid jadid al-madhur. Ya, terus itu. Masya'ih akabir. Dan sayyid jadid itu putranya Sayyidina Ahmad Muhajir. Salim al-Basri Abdullah bin Ahmad Alwi bin Abdullah. Katanya wa imma wa sofwa kasyai al-kabir wal imam syahir al-imam al-muhaddis al-qudwa Nuruddin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid al-Mazkur kana imaman fi jami'il ulum lam yakun lahu nadirun fi zamani. Jadi yang semacam ini itu kan sejarah ya. Yang semacam ini kan sejarah. Kita membacanya setelah sekian tahun mereka meninggal, kita membacanya lagi. Sebagaimana mereka itu telah menjadi sejarah, kita pun juga akan menjadi sejarah. Kita akan menjadi sejarah. Cuma sejarah kita itu sebesar apa, itu tergantung pada kita. Bisa jadi sejarah kita cuma sebatas keluarga. Dulu kakekmu itu begini-begini gitu aja. Nenekmu begini-begini. Ada juga sejarah itu selebar seluas kota. Dulu di Bam itu ada orang. Ada seluas kabupaten, seluas provinsi. Orang provinsi itu nggak ada yang tahu, nggak tahu sama dia. Gitu. Sampai seluas nasional, sampai tingkatan dunia, semuanya menentukan siapa kita. Sama besarnya hak kita untuk mendapatkan sama besar. Yang syarifah yang bukan syarifah sama, yang habaib sama bukan habaib sama. Jadi semua kesempatan itu terbuka, cuma tinggal kita mau nggak. Kemudian khususan al hadis buat tafsir. Safara min baladi tarim ba'da tahqiqihi fil ulum makauniha hina idzin ma'muratan bi kasratil a'immah wal ulama wal awliya ba'da ma balagha rutbatal imamah fasara ila jibal yaman wa tamma bi ulama ila tar syarqan wa gharban hatta al hin wa dufa wa kathura ihtilafu ila al haramain ihtilafu artinya wirawirinya ila al haramain asyarifain wa tafa bi alimun min al khalqi wa tafaqahu alamun min khalqi min jami'il jihad wa tafaqahu bi katsirin min al-akabir wa faqat barakatuhu 'ala al-ibad wa ghamarat nafahatu sirrihi jami'al bilad wa sara lahu fil wujudi dhikrun sya'im laqiya bi 'adan al-qadi al-kabir Ibrahim bin Ahmad al-Qurati wa akhadha anhu al-mustasfa kama akhadhahu al-musannifihi wa qadima Sayyid Ali bin Muhammad wa abuhu Abdul Malik bin Muhammad ila baldati al-wajiz li ziyarati syekh al-kabir al-arifillah Mudafi' bin Ahmad al-Mu'ayni thumma al-Khawlani fa akhadha anhu wa sahibahu wa albasahuma wa hakkamahuma wa ajallahuma wa ajazahuma wa zawwajahuma bi bintayhi وقد كشف بهذا التزيد من قبل ورد جماعة خطبوهما من الأعيان في الدنيا والأديان ورد جماعة خطبوهما من الأعيان في الدنيا والأديان وكان الشيخ مدافع ممن أجمع على كماله وأخذ يد التصوف عن الشيخ الإمام الحداد تلميذ الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وأخذ الشيخ مدافع أيضا عن الشيخ عبد القادر بلا واسطة وللسيد علي بن محمد بن أبي جديد أخ اسمه عبد الله كان من الأئمة الأوتاد الكبار أثنى عليه الشيخ محمد بن أبي الحب التريمي ثناء عظيما ندما ونثرا توفي قبل أخيه علي بن محمد بن تريم وكان هما عبد الملك من أكابر العلماء والزهاد وأفاد الأئمة وأخذ يد التصوف مع أخيه علي عن الشيخ مدافع وقد ترجم السيد علي بن محمد بن أبي جديد المذكور جماعة منهم الإمام الجندي وابن سمرة jadi عبد الملك ini datunya para wali songo itu عبد الملك itu jadi masih pamannya saya mau ibadah wal imam asyid Hussein bin Muhammad bin Abdul Rahman bitawarihim wa zakarahum huwa wa akhuhu عبد الملك Al-Ghassani Abbas bin Ali di kitab Al-Atoyah Saniyah bin Manaqib Al-Yamaniyah wal Faqih Abdullah bin Umar bin Makhramah di kitabih alladhi kammala bihi tabaqat al-Asnawi wa ada Sayyid Ali bin Muhammad aidan bi Makkah an ibn Abi Saif al-Yamani wa qawim Makkah fi akhir rihlatin ilayha ila an tuqiya biha sanata 2600 wa fadanhu jama'ah minum Al-Faqih Muhammad bin Ismail al-Hadrami والد الشيخ إسماعيل والإمام الجندي والفاشلي وتوفي أخوه عبد الملك سنة 14600 وتوفي أخوه عبد الله سنة 18600 وكتاب المستشفى المذكور آنفا له شأن عديد مصنفه الشيخ محمد بن سعيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقراءته ويشير إلى بركاته ودعا لمصنفه بالتثبيت وأن من قرأه كاملا دخل الجنة kita mustashfa mustashfa jadi sesuatu yang disaring ini ada kitabnya gal wa yashiru ila barakatihi wa ta'ilu musallu tasbih wa anna man qara'a kamilan dakhala jannah wa huwa yahmadullah indana wa tahta nadarina wa hal kitab hadi wal walid alu yaqra alaina balagana Allah jami'a adna jami'an bi ta'ala وذكر جماعة من العلماء أن السيد علي بن محمد بن جديد المذكور أول من حذف السند وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسن العلماء واتبعوه عليه وقال السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة نقلا من كتاب موجب الرحمة للرداد وروي عن الفقيه محمد بن سيف الخولاني قال أخبرنا الفقيه الصالح أبو الحسن بن علي بن محمد بن جديد الحسيني أخبرنا الفقيه الزاهد البلاني عن الخضر عليه السلام أنه قال من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعمى ولم يرفد nah, jadi katanya dia meriwayatkan ada satu amalan ketika mendengar asyhadu anna Muhammad Rasulullah marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu gini kan nah, itu mujarab katanya dia tidak akan sakit mata dan tidak akan buta jadi itu katanya saya dapat ijazahnya itu langsung ya kepada mu'alif itu lewat guru-guru kami tapi ijazah itu kita dapatkan dari Habib Salim bukan dari Habib Zain kita saat ijazah aja cukup وقال وكان الوالد كثيرا ما يأمرني في صغري بالمواظبة على ذلك ونقل ذلك عن عبد الله بن عمر بن مكرمة وقال علامة محمد بن عمر بحرق في تجريد المقاصد عن الأسانيد والشواهد وقال من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمع ذكره في الأذان وجمع أصبعيه المصابية والإفحام وقبلهما ومصابي عينيه لم يرمد أبدا لكنهم جرب طيب لكنه مجرب jadi sanadnya itu maksudnya dhaif tapi mujarrab. Karena Sayyid Ali bin Muhammad Al-Mazkur memang balagha rutbatal ijtihad wa imman tafarrada bi ulul isnad wa syuyukhi wa syuyukhu nahwa ala. Gurunya itu sampai 1000 orang. Ali bin Muhammad bin Jalil. Qala Sayyidina Najm rahimahullah taala wa salilu alawi ala min haji wa saliluhu fa musallimin fil marqa'i. Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Sayyidina Ali qala Jasim, Ali qala Jasim itu ayahnya Sayyidina Khalid Badar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Khalid Dasar. Jadi datuknya. Nah, ini yang tadi ini pamannya. Dan jadi Abdul Faqih itu yang Al-Matron. Al-Matron itu dari situ Abdul Malik itu. Rabbana fa'na bibarakatihim wa hdina husna bihumatihim ala hadihin yafinatin salihah wa lamasa salih al-Fatihah.